kasih di hidupku, kau mengindahkan kebutuhanku dengan sentuhan kasih dan sayangmu. Kau tunjukkan hati Bapa yang ku cari sepanjang hidupku. Ku temukan hati Bapa dalam dirimu, Yesus. Kau tak biarkan kerinduan akan sentuhan kasih di hidupku. Kau mengindahkan kebutuhan dengan sentuhan kasih dan sayangmu. Kau tunjukkan hati Bapa yang ku cari sepanjang hati Bapa dalam dirimu, Yesus. Kau tunjukkan hati Bapa yang ku cari sepanjang hidupku. Ku dalam dirimu, Yesus. Engkau menyambutku seperti seorang anak terhilang. Kau berlari menjemputku setiap kali ku ragu datang. Kau tunjukkan hati Bapa yang ku cari sepanjang hidup.